Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pada pembahasan tafsir yang sebelumnya, dalam materi kita dari pembahasan tafsir surah Al-Ma'arij, telah kita sebutkan beberapa ayat tafsir dalam pada surah ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-30. Yaitu firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan makna dari al-insan pada ayat yang ke-19, yakni al-kafir, orang-orang kafir, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Menunjukkan bahwasanya termasuk dari akhlaknya mereka orang-orang kafir adalah halu'. Kemarin telah disebutkan suka bersedih tatkala tertimpa satu musibah, dan tatkala mendapatkan kenikmatan dia bersemangat untuk kemudian memperbanyak kenikmatan tersebut, sehingga bersemangat untuk mengejar perkara dunia dan memiliki kesedihan yang berlebihan tatkala tertimpa dari satu musibah. Seperti yang Allah sebutkan, idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Namun dikecualikan dari sifat-sifat yang tercela ini adalah sifat yang dimiliki oleh mereka al-mu'minin, al-musallin. Menunjukkan bahwasannya seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi termasuk dari fadlu as-salah, seperti yang Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, akan menahan seseorang untuk melakukan perkara al-munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perkara salat tersebut akan bisa menahan seorang yang melakukannya untuk berhasrat terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, keji dan munkar. Sehingga balasan dari amalan seorang melakukan ketaatan adalah Allah memberikan taufik kepada dirinya untuk menjalankan amalan yang lainnya. Dan balasan dari seorang melakukan perkara kemungkaran, maka akan melahirkan perbuatan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Inna jaza'al hasanati alhasanatu ba'daha wa jaza'a sayyi'ati asayyi'atu ba'daha. Sebagian dari mereka para ulama menyebutkan bahwasanya sesungguhnya balasan dari seseorang melakukan perbuatan amalan kebaikan adalah akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Dan seorang yang melakukan perbuatan kemungkaran akan juga melahirkan perbuatan kemungkaran yang lain. Disebutkan tafsir dalam surah yang ke-19 dan ke-30 yang tadi sebagainya telah kita baca. Disebutkan di sini, innal insana jubila 'alal jaz'i wa shiddatil hirs. sesungguhnya manusia itu di jibiliyah kan memiliki watak jibiliyah, memiliki sifat al-jaza', yakni berkeluh kesah, bersedih, mengeluh, wa syiddatil hirs, dan memiliki semangat yang berlebih-lebihan di dalam mengejar perkara dari perkara-perkara dunia. Wa idza asabahu al-khairu wal yusru fa huwa katsirul man'i wal imsak. Tatkala dia terkena kebaikan dan kemudahan, maka dia adalah seorang yang paling banyak menahan dan melarang, melarang dan menahan. Tidak mau untuk kemudian membantu seorang yang kesulitan, tidak sebagaimana dirinya. Tidak mau untuk kemudian dengan harta yang dia dapatkan kemudahan memilikinya untuk menolong saudara-saudaranya yang membutuhkannya. Idza massahul khairu manu'a. Wal'iyadz billah. Menunjukkan bahwasanya tabiat seseorang itu adalah senantiasa mementingkan kepentingan pribadinya, sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya, maka dia bersemangat. Kalau semisal perkara atau urusan tersebut menyangkut dengan urusan orang lain, maka ditinggalkan. Ini manu. Dan sifat ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi alaihi salatu wasalam di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kariha lakum salasa. Allah membenci kepada kalian tiga hal. Di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man'an wahad. Seorang yang tatkala mendapatkan kebaikan, dia menahan diri untuk tidak memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Wahad, tatkala dirinya sedang membutuhkan, maka dia berharap orang yang berada di sekitarnya memberikan bantuan kepadanya. Dia menghalangi diri untuk melakukan perkara sedekah dan yang semisalnya. Wahad, dan menawarkan dirinya kepada siapa saja yang berada di hadapannya agar orang yang berada di hadapannya tersebut menaruh belas kasihan kepadanya. Ini sifat dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari asyuh. Dan inilah makna dari hakikat sifat asyuh yang Allah tabaraka taala sebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan seorang yang dipelihara dari sifat syuh, kekikiran di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Dan disebutkannya kedua sifat ini, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a, sebagai sifat dari sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh mereka orang-orang musallin. Menunjukkan bahwasanya kedua sifat ini adalah sifat yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tidak selayaknya seorang mukmin demikian. Tidak selayaknya seorang mukmin bersifat sebagaimana sifat mereka orang-orang kafir. Seorang mukmin terkenal dengan sifat kasih sayangnya. Seorang mukmin terkenal dengan sifat suka membantu saudaranya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan permisalan kasih sayang seorang mukmin di dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita sebutkan, kal jasadil wahid, seperti halnya satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Apabila ada salah satu dari anggota badannya merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh jasmaninya. Di sini disebutkan idza asabahu al-makruh wal usru fa huwa katsirul jaz'i wal asa. Apabila ia ditimpa sesuatu yang dibenci, yang menyulitkannya, maka dia menjadi seorang yang memperbanyak berkeluh kesah. Jaz' wal asa, memperbanyak mengeluh. Ini sifat yang tercela. Yang sifat ini tentulah menafikan sifat na'am asyukru wassabru. Seorang yang kaya dinyatakan sebagai seorang yang bersyukur, manakala dia gunakan kekayaannya tersebut untuk menjalankan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan bersedekah, dengan membantu saudaranya. Dan seorang tidak dinyatakan sebagai seorang yang sabir terkecuali apabila dia bisa menahan lisannya, jasmaninya dari melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pertanda dia tidak menyukai apa yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dia tahan berkeluh kesah dengan lisannya dan dia tahan pula untuk berkeluh kesah dengan jasadnya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya tentang tercelanya sifat an-niyahah, laisa minna man latoma al-hudud wa syaqal juyub, bukan termasuk dari kami mereka orang-orang yang menampar-nampar pipi-pipinya tatkala tertimpa satu musibah, wa syaqal juyub, dan merobek kantong-kantongnya, wada'a bid'a al-jahiliyah, atau maqala Nabi alaihi salatu wasallam, dan berseru sebagaimana seruan mereka orang-orang jahiliyah, yang sebagai bertanda dia adalah seorang yang tidak bersabar dan berkeluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa idza asabahu al-khairu wal yusru fa huwa katsirul man'i wal imsak, apabila dia tertimpa kebaikan dan kemudahan, dia adalah seorang yang yang banyak menahan diri dan al-imsak, tidak memberikan sesuatu kepada yang lain. Illa al-muqimina lis-salah, illa al-musallin, yani illa al-muqimina lis-salah, terkecuali orang-orang yang mengerjakan as-salah. Kecuali orang-orang yang salat, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuhafizuna ala adaiha fi jami'il awqat, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa memelihara untuk senantiasa bisa mengerjakannya pada seluruh waktu-waktunya. Dia jaga, dia pelihara, dia jalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta." Sesungguhnya ibadah sholat tersebut Allah wajibkan pada diri seorang mukmin dalam keadaan memiliki waktu-waktunya. Waktu asar, waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, pada waktu-waktu yang dibataskan, yang disebutkan batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa la yashghaluhum 'anha shaghil, dan tidaklah menyibukkan mereka sesuatu apa saja yang bisa menyibukkannya. Sesibuk-sibuk apapun mereka menyempatkan untuk menjalankan ibadah sholat tersebut pada waktu-waktu yang disyariatkan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semakna dengan penjelasan ini apa yang Allah Tabaraka wa Taala sebutkan dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, mereka adalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa Taala La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Tidaklah jual beli yang mereka lakukan, wala bay'u perdagangan yang mereka miliki, melalaikan mereka, melupakan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan tidak pula melalaikan mereka dari menjalankan ibadah as-shalah. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pada tafsir al-muyassar yang tadi kita sebutkan, makna dari illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, yakni menjalankannya sesuai pada waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, tidak menundanya, tidak pula mengakhirkannya, tidak pula akhirnya pada penghujung waktu baru kemudian dia membersihkan dirinya dan berangkat ke masjid menunaikan ibadah sholat, namun dia bersegera untuk kemudian mengerjakannya pada waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini maknanya. Sehingga dengan kata lain, apabila seseorang bersifat dengan sifat-sifat yang seperti ini, mereka akan terpelihara dari sifat-sifat mereka orang-orang kafir yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, ya kan? Al-jazu', berkeluh kesah. Al-manu', dan memiliki sifat kikir. Naam, kikir. Dengan seorang memelihara sholatnya dan menjaga sholatnya pada waktu-waktu yang tertentu yang tadi disebutkan, akan terselamatkan dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Sehingga disebutkan di sini, wala yashghaluhum anha shaghil. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyibukkan mereka, atau mereka tidak tersibukkan dari mengerjakan ibadah sholat tersebut dengan kesibukan apa saja yang mereka jumpai. Mereka akan tinggalkan. Ini sifat yang pertama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah والذين في أموالهم حق معلوم. والذين في أموالهم حق معلوم. Maksudnya di sini, والذين في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة. Maksudnya adalah pada harta-harta yang mereka miliki ada bahagian yang telah ditentukan atau yang tertentu dengan jumlah yang telah Allah wajibkan atas mereka, dan itulah az-zakah, dan itulah zakat. Sehingga walaupun mereka berharta, walaupun mereka kaya, mereka tidak lupa untuk kemudian menunaikan zakatnya. Dan harta-harta yang mereka miliki mereka berikan liman yasa'aluhum al-ma'unah, kepada siapa saja, lisa'ili wal mahrum. Lisa'il maknanya adalah kepada siapa saja yang meminta kepada mereka bantuannya. Ketika ada seorang datang meminta bantuan, maka dia berikan hartanya. Ketika ada seorang yang memohon kepadanya, baik secara langsung orang tersebut yang meminta ataukah melalui perantara orang lain, dalam keadaan dia punya harta, maka dia berikan. Ini lisa'il, dia berikan hartanya kepada seorang yang meminta, yang meminta bantuannya. Wal mahrum, wal mahrum, yakni maksud dari kata al-mahrum adalah liman yata'affaf an su'aliha. Yaitu seorang yang butuh, yang butuh harta, butuh apa namanya, untuk kemudian dipenuhi hajatnya. Namun dia yata'affaf, menahan diri dari meminta. Dia tidak meminta kepada yang lain. Itu maknanya. Maksudnya adalah seorang mukmin yang memelihara sholatnya, demikian pula yang mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, kemudian dari hartanya dia berikan kepada seorang yang sa'il, yang meminta hartanya secara langsung, dan al-mahrum, seorang yang tidak meminta namun sang kaya faham dia sedang membutuhkan bantuan. Sang kaya faham bahwasanya dia sedang kesulitan, sedang kesusahan. Sang kaya faham berdasarkan cerita-cerita dari tetangganya, dari kawannya, dia adalah seorang yang dalam keadaan membutuhkan adanya pertolongan. Maka dia berikan. Itu maksudnya lisa'il wal mahrum. Sehingga tidak hanya hartanya ini dia berikan kepada yang meminta saja. Tidak hanya hartanya tersebut dia keluarkan kepada seorang yang datang kepadanya kemudian mengemis dan meminta. Tidak. Namun dia berikan pula kepada siapa saja yang membutuhkannya. Ini sifat yang tercela, sifat yang terpuji. Yang Allah sebutkan termasuk dari sifat-sifat ahlil jannah. Kemudian yang berikutnya adalah wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Maksudnya adalah wallazina yu'minuna biyaumil hisabi wal jazaa. Yaitu mereka orang-orang yang mengimani hari hisab dan hari pembalasan. Namun tidak hanya sekedar mengimani saja. Kalau yang mengimani hari hisab dan hari pembalasan mungkin banyak jumlahnya. Namun yang setelahnya, yang seharusnya sebagai konsekuensi dari iman tersebut, yang harus dijalankan, dilakukan oleh setiap mereka yang mengimaninya adalah fayasta'iduna lahu bil a'mali salihah. Ini Ahmad, kamu siapa namanya? Siapa? Abdul Wahab. Abdul Wahab. Jangan ribut kamu itu. Kalau Polpo, mana Polpo? Mana Polpo itu? Tidak hadir. Nanti mawas kalau ribut-ribut lagi itu. Sehingga kita sebutkan mereka adalah orang-orang yang mengimani yaumul hisab wal jaza, kemudian mempersiapkan hari tersebut bil a'mali salihah, dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Ini sebagai kelaziman seorang yang mengimani yaumul hisab adalah menjalankan amalan-amalan kebajikan. Karena itulah disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam adanya keterkaitan antara al-iman bil yaumil akhir dengan amalan-amalan yang saleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Kemudian falyukrim jarahu, dia muliakan tetangganya. Fal yukrim waifahu, dia muliakan tamunya. Itu seluruhnya adalah amalan-amalan soleh, menunjukkan bahwasanya termasuk dari bentuk kelaziman konsekuensi seorang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir adalah membuahkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan. Tidak sebatas mengimani kemudian meninggalkan amalan-amalan tersebut. seakan-akan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan seorang yang tidak menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut, la yu'min billahi wal yaumil akhir, tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Namun makna ini disebutkan oleh mereka para ulama dengan makna la yu'min imanal kamil, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak bermakna menafikan iman secara keseluruhan yang menyebutkan pelakunya adalah seorang yang kafir, keluar dari iman. Kemudian sifat yang berikutnya adalah wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Disebutkan tafsirnya di sini allazina hum khaifuna min azabillah. Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh ahli jannah, merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara rahmat dan maghfirah dengan azab. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa saya adalah zat yang maha ghafurur rahim, yang maha pengampun, maha rahim, maha penyayang. Namun ingat, azabku adalah azab yang sangat pedih. Sehingga harus terkumpul pada diri seorang sifat ar-raja dan sifat al-khawf, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ahli jannah yang Allah sebutkan adalah khaifuna min azabillah, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azaba rabbihim la yanbaghi ay ya'manahu ahadun. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Maksudnya adalah sesungguhnya azab mereka tidak selayaknya seseorang itu merasa aman darinya. Tidak selainnya seorang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-A'raf di antaranya Allah nyatakan afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari azab kami tatkala datang kepada negeri, penduduk negeri tersebut azab kami di waktu duha sementara mereka sedang bermain. Duhan wahum yal'abun. Afa amin ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari azab kami bila mana azab kami itu datang kepada mereka secara tiba-tiba di waktu malam hari dalam keadaan mereka tertidur. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi seorang mukmin untuk kemudian memiliki rasa khasyah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah termasuk dari buah dari ilmu nafi'. Buah dari ilmu nafi' adalah melahirkan sifat al-khasyah. Yang sifat khasyah ini adalah sifat yang sangat terlihat dimiliki oleh mereka ahli jannah, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, "Dzalika liman khasyiya rabbah." Yang demikian Allah peruntukkan bagi siapa saja yang memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka juga adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya'ni alladzina hum hafizuna li furujihim an kulli ma harramallahu alaihim, yaitu mereka orang-orang yang memelihara, menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari seluruh perkara-perkara yang Allah haramkan atas mereka, sehingga dijaga kemaluannya dari melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Perkara-perkara yang Allah haramkan terkait kemaluan seorang itu banyak. Di antaranya adalah zina. Di antaranya pula liwat. Di antaranya pula mendatangi seorang wanita istri melalui duhurnya. Di antaranya pula onani. Ini juga termasuk dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga dia jaga kemaluannya dari melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Man yadhman li baina lihyataini wa baina rijlaihi adman lahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin kepada saya bahwasanya dia bisa menjaga untuk saya sesuatu yang terletak di antara dua lihyanya, dua jenggotnya, dan dua kakinya, maka saya akan menjamin dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Maksud dari baina arijlain, baina apa namanya al-lihyain adalah al-lisan. Dia menjaga lisannya. Kemudian maksud dari baina arijlain adalah al-farj. Dia menjaga kemaluannya. Ini sifat dari sifat-sifat ahli jannah yang Allah sebutkan pada ayat yang ke, apa namanya, 35. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam al-jannah dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan dari jalan-jalan yang dengan jalan tersebut seseorang bisa meniti surga Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sudah diterangkan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tinggal seorang membacanya, tinggal seorang mentadabburinya, tinggal seorang memahami maknanya, kemudian setelahnya dia mempraktikkannya. Illa 'ala azwajihim wa imaihim fa innahum ghairu mu'akhidhin, ghairu malumin. Kecuali mereka lakukan kepada istri-istrinya dan budak-budak wanitanya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, tidak diazab, tidak diberikan sanksi iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ara'aita لو وضعها في الحلال كان له أجر وكذلك لو وضعها في الحرام كان له وزر. Tidak akan kau melihat apabila kemaluanmu tersebut engkau meletakkan dalam perkara yang halal, engkau akan mendapatkan pahala. Demikian pula apabila engkau meletakkannya pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana lahu wizr, maka dia akan mendapatkan dosa. F Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. يعني فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام. Seseorang yang mencari sesuatu untuk melampiaskan syahwatnya, bukan dia berikan kepada istri-istrinya, bukan pula dia berikan kepada budak-budak wanitanya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-adun, orang yang melampaui batas dari sesuatu yang halal ke perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat dari sifat ahli jannah yang berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka, mereka benar-benar memeliharanya. Yani walladzina hum hafizuna li amanatillah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah amanah. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam agama Al-Islam adalah amanah. Yang Allah percayakan amanah tersebut kepada bani insan, kepada manusia, untuk mereka memikulnya sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam beberapa ayat terakhir dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradnal amanata," ya kan, kami tawarkan amanah ini dahulunya kepada as-samawat, langit-langit, wal jibal, gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha, mereka enggan untuk memikulnya, wa asyaqna minha, mereka takut kalau semisal tidak bisa memikulnya akan mendapatkan azab, namun hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini dipikul oleh manusia, mereka adalah orang-orang yang zalum dan jahil dan jahul. Sehingga mereka orang-orang yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala wa amanatil ibad, dan amanah-amanah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Mereka jaga amanahnya. Hafizuna li'uhudihim ma'allahi ta'ala wa ma'al ibad, mereka menjaga janji-janji mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersama para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Sehingga menjaga janji-janjinya, amanahnya, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau berhubungan dengan makhluk. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.